الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، sebetulnya kita ingin melanjutkan pelajaran sirah, akan tetapi pengampu dari Majelis Ta'lim An-Najiyah meminta kita untuk melanjutkan oleh-oleh umrah yang belum selesai. Jadi insyaAllah satu pekan ini 3 kali kajian, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk menuntaskan materi-materi tersebut. Ikhwani ra'akumullah, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan 3 sebab kenapa kita memilih pesawat Saudi. Begitu pula adab-adab di dalam safar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagi seorang muslim yang tiba di kota Madinah, karena kita berangkat dari Jakarta dan turun di kota Madinah. Maka yang tiba di kota tersebut disyariatkan bagi kita dan disunnahkan bagi kita 5 perkara. Bagi yang tiba di kota Madinah, hendaknya Anda mengerjakan 5 amalan ini. Yang pertama, yaitu mengunjungi masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Perkara yang amat sangat ma'ruf, sudah diketahui. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan, "La tushaddur rihal illa ala 3 masajid." Tidak diperbolehkan bagi kita untuk melakukan perjalanan jauh demi sebuah ibadah. Apapun itu. Ziarah. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mengadakan perjalanan jauh dengan menyiapkan perbekalan yang ada. Materi, fisik, uang, makanan, minuman. Tujuannya untuk sebuah ibadah, melainkan 3 masjid ini. Masjidul Haram di kota Makkah, kemudian wa masjidi hadza, dan masjidku ini, itu Masjid Nabawi, wa Masjidul Aqsa, dan Masjid Aqsa yang ada di Al-Quds di Palestina sana. Maka perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam ziarah ke masjid beliau. Sehingga ketika seorang muslim mendatangi masjid Nabi alaihi salatu wasallam, mengerjakan berbagai macam amalan-amalan yang baik. Membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar. Dan yang terpenting adalah menegakkan apa? Menegakkan salat. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "As-salatu fi masjidi hadha khairun min 1000 salatin mimma siwahu." Salat di masjidku ini lebih baik dari 1000 salat daripada selainnya. Berarti sholat di masjid Nabi SAW diberikan pahala 1000 kali sholat. Di selain masjid tersebut. Kecuali Masjidil Haram. Maka ketika menjenguk ziarah kepada masjid Nabi SAW, perbanyak sholat, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kapan? Banyak masyarakat, orang-orang awam mengatakan, di Madinah jangan sampai kurang dari 8 hari. Ini tersebar di kalangan awam. Di Madinah jangan sampai Anda kurang dari 8 hari. Minimal 8. Lebih bagus. Kenapa? Dari 8 hari ini supaya kita dapat melaksanakan sholat arba'iniyah. Sholat 40 kali. Dan ini biasa mereka lakukan. Dari 8 hari mereka bagi 40. Setelah genap 40 kali sholat, baru mereka keluar dari kota Madinah. Dalilnya ada. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, "Man shalla fihi 40 salatan." Barang siapa yang salat di masjid Nabi alaihi salatu wasalam 40 kali. Apa ganjaran? Kataballahu lahu bara'atul minan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tulis baginya. Syaratnya 40, harus genap. Enggak boleh kurang. Allah Subhanahu wa taala akan tulis baginya perlepasan diri dari api neraka. Berarti enggak diazab, enggak disiksa. Sehingga disebut apa? Arba'iniyah, dari kata arba'in, 40. Ganjarannya dilepaskan hamba tersebut dari api neraka ataupun azab wa bara'atun minan nifaq. Dan diselamatkan dia, dilepaskan dia dari sifat kemunafikan. Berarti hamba tersebut bukan orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala ancam dalam Al-Qur'an. Ganjarannya besar. Akan tetapi hadis ini merupakan hadithun dhaif. Hadis yang lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga yang mau duduk di kota Madinah 8 hari boleh, lebih boleh, kurang boleh, bahkan diperbolehkan bagi seorang muslim menziarahi masjid Nabi alaihi salatu wasalam 1 atau 2 jam. Enggak ada batasan paling lama dan enggak ada batasan paling sedikit. Maka yang sudah tiba di sana, jalankan amal kebaikan. Di masjid Nabi alaihi salatu wassalam, di sana dikenal satu tempat yang kalau antum lihat di bangunan masjid tersebut, terdapat kubah warnanya hijau. Dan di seluruh masjid Nabi alaihi salatu wassalam, sajadahnya berwarna merah. Kecuali di bawah kubah ini, warnanya hijau. Dan ini disebut dengan raudhah. Zaman sekarang bisa dilihat. Sajadah di masjid Nabi warnanya merah. Kecuali di tempat ini. Di bawah kubah hijau. Bangunan kuno. Sajadahnya berwarna hijau. Dan ini disebut dengan istilah apa? Raudhah. Artinya bahasa lepas. Tanaman. Atau taman. Kebun. Kenapa kok tempat ini disebut sebagai kebun? Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. dari sahabat Abu Hurairah. Baina baiti wa mimbari raudun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbar. Artinya apa? Tempat meninggal dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat di kamarnya Aisyah dan kamarnya Aisyah berdempetan dengan temboknya masjid. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, antara rumahku, yaitu kuburan beliau, dan mimbar, keduanya ini merupakan taman di antara taman-taman surga. Masya Allah. Tempatnya enggak besar. Kurang lebih 20 kali 20 meter. Kurang lebih. Dibatasi. Berjubel manusia datang ke sana. Para ulama, mereka berselisih pendapat. Apa arti tempat ini? Antara rumah Nabi alaihi salatu wasallam dengan mimbar tempatnya beliau berkhutbah di masjid tersebut. Dua jarak ini kurang lebih sekitar 20 meter. Taman di antara taman-taman surga. Apa maksudnya? Para ulama mereka menyebutkan thalathatu aujuh. Tiga sisi. Arti dari hadis tersebut. Sisi yang pertama, mereka menyebutkan anna hadzal makan yushbih raudhah min riyadil jannah. Tempat ini serupa dengan taman-taman surga. Maksudnya apa? Orang yang duduk di tempat tersebut yahsul minal khusyu' wa tuma'nina. Dia akan mendapatkan khusyu', ketenangan, tuma'nina, ketentraman bagi orang yang berada di situ. Yang sudah dapat shof pertama antara mimbar, shof kedua, shof ketiga dengan kuburan Nabi alaihi salatu wasalam, dia akan tenang hatinya, nyaman, tenteram. Dia akan tersibukkan dengan perkara-perkara dunia. Karena mirip seperti taman-taman surga, senang bahagia di situ. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, para ulama mereka menyebutkan maksud dari hadis ini, annal a'mal fiha sababun lidukhulil jannah. Bahwasanya amalan ibadah yang dikerjakan di raudhah tersebut, antara mimbar dan kuburan Nabi alaihi salatu wasalam, amalan ibadah yang dikerjakan di tempat tersebut sebab yang mengantarkan Anda masuk ke dalam surga. Berarti arti yang kedua, amalannya. Amalan Anda di tempat tersebut memudahkan kamu masuk ke dalam nikmat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Makanya disebut antara dua tempat tersebut, taman di antara taman-taman surga. Dan ini pendapatnya Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Oleh sebab itu Imam Ahmad ibn Hanbal memandang amal ibadah yang paling baik di raudhah adalah sholat. Anda banyak-banyak sholat kalau sudah sampai di tempat tersebut. Karena sholat merupakan rukun Islam, tiangnya agama, ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan langsung kepada Nabi tanpa ada perantara di langit yang ketujuh. Imam Ahmad menganggap sholat di tempat tersebut. Ini yang kedua. Sisi yang ketiga, ikhwani hafizakumullah. Para ulama mereka berkata, qad yarfa'ahu Allahu hadzal makan fil akhirah. Bahwasanya tempat ini akan Allah subhanahu wa ta'ala angkat nanti pada hari kiamat. Wa takunu raudhatun min riyadil jannah bi'ainiha. dan tempat ini kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan letakkan di dalam surga. Ya, tempat itu. Sebagai taman di antara taman-tamannya. Masya Allah. Antara kuburan Nabi alaihi salatu wasalam dengan mimbar tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat dan dijadikan tempat yang ini hakikatnya. Ada di dalam surga. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya At-Tamhid. Dan disebutkan oleh Al-Qadhi Al-Iyad. Jadi ada tiga sisi. Dan diberi waktu ikhwani afidhakumullah. Karena berjubelnya manusia, banyaknya manusia dan tempatnya sempit. Kaum wanita mulai jam 7 sampai jam 11 siang. Sisanya pembatas dibuka, berjubel umat manusia cepat-cepatan. Untuk mendapatkan raudhah. Mereka beribadah dan berdoa di sana. Ini merupakan amalan yang pertama. Yaitu menziarahi Masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Dan diusahakan memperbanyak salat, berzikir, istighfar kepada Allah. Dan mendapatkan tempat di raudhah. Kemudian amalan yang kedua. Setelah Anda keluar dari raudhah, maka disyariatkan bagi kita untuk mengucapkan salat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam ketika melewati kuburannya. Karena raudhah di samping kuburan beliau. Anda keluar dari raudhah, maka ikut arus. Mengikuti dan berjalan di samping kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Perlu antum ketahui ikhwani afidhakumullah. Para anbiya, mereka dikubur di tempat wafat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di pangkuan Aisyah di kamar beliau. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam pun dikubur di tempat tersebut. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika dikubur, kepalanya berada di sebelah barat. Kakinya berada di sebelah timur. Dan menghadap ke arah kiblat. Kiblatnya penduduk Madinah menghadap ke arah selatan, ke arah sana. Jadi kuburan Nabi alaihi salatu wasalam bentuknya begini. Kakinya di sebelah timur, kepalanya di sebelah barat. Beliau menghadap wajahnya ke arah kiblat. Setelah Nabi alaihi salatu wasalam wafat, Abu Bakar menjadi pemimpin kaum muslimin. Dan berwasiat kepada Aisyah. An yudfan ma'a sahibihi. Agar dikubur bersama temannya, yaitu Rasulullah. Ketika Abu Bakar wafat, maka dikubur sesuai dengan wasiat. Dan putrinya mengizinkan. Faja'ala Aba Bakrin fi katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiblat ke sana. Nabi begini. Dan dijadikan Abu Bakar setelah Rasulullah. Akan tetapi agak mundur sedikit ke bawah. Dijadikan kepala Abu Bakar pas di pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham antum? Jadi Nabi alaihi salatu wasallam seperti ini. Setelahnya Abu Bakar. Agak mundur ke bawah. Karena kepalanya Abu Bakar diletakkan di pundaknya Nabi. Alaihi salatu wassalam. Masih ada sisa sedikit. Dari kamar Aisyah. Ketika Umar ibn al-Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dan beliau dalam keadaan sakaratil maut. Umar ibn al-Khattab memerintahkan kepada putranya yang bernama Abdullah untuk pergi ke Aisyah sambil mengatakan, Aqri alaiha salam wasta'din minha. Wahai anakku, pergi engkau kepada Ummul Mukminin Aisyah, sampaikan salam dariku dan aku minta izin agar supaya aku dikubur bersama dua temanku, yaitu Abu Bakar dan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Abdullah ibn Umar pun berangkat ke rumah Aisyah. Dan Umar dalam keadaan sakaratil maut, detik-detik kematian, mengucapkan salam, diizinkan untuk masuk. Kemudian menyampaikan bahwasanya ayahnya mengucapkan kepada anti salam dan meminta izin. Kenapa meminta izin, ikhwani hafizakumullah? Karena tempat itu milik Aisyah. Merupakan adab meminta sebagai penghormatan kepada Aisyah. Karena itu miliknya. Bahwasanya sang ayah meminta izin supaya dikubur di tempat tersebut. Fawajadaha qa'idatan tabki. Kata Abdullah bin Umar, pada saat itu Aisyah dalam keadaan duduk, kemudian menangis. Kenapa menangis? Kata Aisyah, kuntu uriduha ala nafs. Sisa tempat ini sebetulnya aku ingin. Ketika aku wafat dikubur tempat tersebut. Maksudnya apa? Sisa yang ada, Aisyah pengen dikuburkan di tempat tersebut bersama sang ayah dan suami tercinta. Nah, Aisyah pun menangis. Wa inni la uthiranna ala ghairi. Dan pada hari ini, aku ithar akan memberikan kepada yang lain. Sehingga tempat tersebut diberikan kepada Umar ibn al-Khattab. Dan Umar dikubur di pinggul Nabi alaihi salatu wasalam. Artinya, di sebelah pundaknya Abu Bakar. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian Abu Bakar mundur ke belakang. Kemudian setelahnya Umar sedikit mundur ke belakang. Jadi aturannya seperti ini. Di kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Aisyah berbuat seperti ini, ikhwani afidhakumullah, karena dahulu Aisyah pernah bermimpi. Dan mimpi tersebut disampaikan kepada ayahnya. Anna aqmar thalatha saqatat fi hijriha. Aisyah pernah bermimpi ada tiga bulan. Tiga bulan yang mana ketiga-tiganya tiba-tiba jatuh di kamarnya Aisyah. Yang membuat beliau terbangun dari tidurnya. Ada tiga bulan yang terjatuh. Semuanya terjatuh di kamarnya Aisyah. Disampaikan kepada Abu Bakar dan Abu Bakar terdiam. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam wafat, Abu Bakar mengatakan kepada putrinya, "Hadza ahadu aqmarika thalatha." Wahai Aisyah putriku, ketika wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam, ini merupakan tafsir dari salah satu bulanmu yang jatuh. Wa huwa khairuha. Dan bulanmu yang jatuh ini yang paling baik. Karena yang wafat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tafsiran bulan yang kedua dan tafsiran bulan yang ketiga adalah Abu Bakar dan Umar. Sehingga diberikan kamar tersebut kepada ketiganya. Kemudian ikhwani afidhakumullah, ahli tarikh, ahli sejarah, mereka menyebutkan masih ada satu kuburan yang tersisa dan belum dikubur jasadnya. Bagian sini kira-kira siapa? Nah, disebutkan sama ahli sejarah masih ada sisa dari kamar Aisyah yang itu kelak akan menjadi kuburan dan belum ada jasadnya. Akan menjadi kuburannya siapa? Disebutkan di dalam sebuah athar akan menjadi kuburannya Isa ibn Maryam. Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Yanzilu Isa ibnu Maryam fayamkuthu fil ard 45 sana." Isa anaknya Maryam akan turun di muka bumi dan akan tinggal selama 45 tahun. Fayatazawwaj. Isa akan menikah. Fayulad lahu, dan Isa akan punya anak selama 45 tahun ini. Thumma yamut, kemudian setelah itu Isa akan wafat. Fayudfan ma'ya fi qabri, dan Isa akan dikuburkan bersamaku dalam satu ruangan. Fa'akum ana wa huwa yaumal qiyamati min qabrin wahid, dan kelak pada hari kiamat aku akan bangkit di padang mahsyar bersama Isa dari tempat yang sama. Dari atsar ini sebagian ahlu tarikh menyebutkan sisa dari tempat kuburan Nabi alaihi salatu wasalam akan ditempati Isa. Akan tetapi atsar ini dihukumi dhaif oleh para ulama, dihukumi lemah, sehingga tidak ada lagi tempat di kamar Aisyah melainkan tiga orang ini. Abu Bakar pertama Nabi, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang mana kuburan Nabi alaihi salatu wasalam jaraknya dengan dinding kamar Aisyah, kata ahli sejarah, qad rashid, jaraknya cuma satu jengkal sebelum terjadinya perluasan pembangunan. Jadi antara dinding Aisyah dengan kuburan Nabi alaihi salatu wasalam satu jengkal. Kemudian ikhwani afidhakumullah, kalau ada sisa, kenapa Uthman tidak dikubur di situ? Kenapa Uthman tidak dikubur di situ? Yang pertama, karena Uthman tidak pernah berwasiat. Dan Uthman meninggal pada zaman fitnah. Dan sebagai seorang sahabat yang wafat dalam keadaan syahid, ditusuk oleh orang-orang khawarij dalam keadaan beliau berpuasa, di usia yang sudah lanjut. Apakah sampai di sini ikhwani afidhakumullah? Tidak. Bahkan mereka hendak untuk merajam tubuhnya Uthman dan akan dilempar jasadnya di Dair As-Salah. Dair As-Salah ini kuburannya siapa? Kuburannya siapa? Kuburan Yahud. Orang-orang Khawarij ketika membunuh Uthman ibn Affan, ingin merajam jasadnya setelah ditusuk dan ingin melempar jasad beliau di Dair As-Salah, kuburannya orang-orang Yahudi, yang membuat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib marah dan menghalangi mereka, sehingga Uthman dikubur di Baqi. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa arda, sebelum wafat, kamar-kamarnya beliau, tempat masih ada. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha memberikan wasiat kepada ponakannya Abdullah ibn Zubair. Berkata kepada Abdullah bin Zubair, kalau aku wafat, fadfinni ma'a sawahibati, tolong kubur aku bersama para madu-maduku, bersama istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Yaitu di kuburan apa? Di kuburan Baqi. Padahal Aisyah punya tempat. Disebutkan kenapa, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tawadhu'an minha. Aisyah merupakan seorang wanita yang tawadhu. Seorang wanita yang menjaga kesuciannya. Bahkan ketika Umar ibn al-Khattab sudah masuk kamarnya Aisyah ketika dikubur, sejak itu Aisyah tidak pernah masuk ke ruangan tersebut melainkan menggunakan hijab. Padahal di dalam kubur ada Umar. untuk menjaga betapa besar kesucian Aisyah masuk ke kamar tersebut, beliau menggunakan hijab. Sebelum wafat, Aisyah berpesan, kalau aku mati, kubur bersama para madu-maduku. Kenapa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Aisyah merupakan seorang wanita yang tawadhu, rendah diri. Gak mau memaksa, ingin dikubur bersama ayah dan suami. Kemudian sebab yang kedua, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, an la yadhunnu an-nas annahu afdal min Abi Bakrin wa Umar. Sebab yang kedua, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, kenapa Aisyah tidak mau dikubur padahal beliau sangat sekali ingin dikubur di tempat tersebut, agar supaya umat manusia tidak menganggap Aisyah merupakan sahabat yang lebih baik setelah Abu Bakar dan Umar. Sehingga beliau pun dikubur bersama para sahabat di Baqi'. Maka amalan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, naam, Anda mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan lafaz assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuhu sallallahu alayka wa sallama wa ala alika wa ashabik. Kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nabinya dengan mengucapkan jazakallahu an ummati ka khairan ashhadu annaka qad ballaghta wa addaita al-amana wa nasahta al-umma wa jahadta fillahi haqqa jihadihi. Dengan lafaz seperti itu mengucapkan salam, kemudian bersolawat atas Nabi alaihi salatu wassalam, memberikan persaksian bahwasanya Nabi telah menyampaikan risalah, telah menegakkan amanah, telah berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya perjuangan. Setelah itu berjalan sesaat, mengucapkan salam kepada As-Siddiq, sambil mengucapkan assalamu alayka ya Aba Bakrin wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakallahu an ummati Muhammad khairan radhiyallahu anka wa arda. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada engkau kebaikan atas umatmu, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhaimu. Kemudian jalan berikutnya mengucapkan salam kepada Al-Faruq dengan lafaz yang sama, assalamu alayka ya Umar ibn al-Khattab wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakallahu an ummati Muhammad khairan radhiyallahu anka wa ardhak. Ini merupakan amalan yang kedua. Adapun yang banyak dilakukan oleh masyarakat awam dengan memegang dinding-dinding kuburan Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian menyentuh jendela kuburan beliau, ini merupakan perkara bid'ah yang tidak pernah diajarkan. Yang disyariatkan mengucapkan salam, memegang dinding, perkara yang bid'ah. Dan perkara bid'ah ini akan mengantarkan Anda kepada kemaksiatan yang lebih besar. Karena sebagian di antara mereka, ada yang mengangkat tangan, berdoa bukan kepada Allah, tapi berdoa kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sambil mengatakan, ya Muhammad isfa'li, ya Muhammad unsurni, ya Muhammad aghizni, ya Muhammad selamatkan aku, ya Muhammad kasih syafaat kepada aku, ya Muhammad berikan kepadaku pertolongan, ya Muhammad al-madad, al-madad, bantuan, bantuan. Dan meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan apalagi kepada nabinya, merupakan syirik yang besar, terlebih lagi kepada yang lain. Kepada Nabi alaihi salatu wassalam saja kita minta beliau dikubur merupakan syirik yang besar, apalagi kepada selain Nabi alaihi salatu wassalam. Maka yang disyariatkan Anda mengucapkan salam dan salat kepada Rasulullah dan dua temannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, Anda keluar dari masjid dan mengarah ke sebelah timur untuk menziarahi kuburan apa? kuburan Baqi. Ini amalan yang ketiga. Anda ziarahi kuburan Baqi demi mendoakan rahmat dan ampunan kepada ahlul Baqi dan para sahabat yang meninggal di penguburan tersebut. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasalam senantiasa menziarahi kuburan itu, bahkan mengajarkan kepada kita doa yang amat sangat terkenal ketika seseorang menziarahi kuburan Baqi dengan lafaz assalamu alaikum diyar qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu almustaqdimina minna walmustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini amalan yang ketiga. Kemudian amalan yang keempat, setelah menziarahi kuburan Nabi, setelah menziarahi masjid Nabi, kemudian setelah itu salat dan salam kepada Rasulullah, kemudian menziarahi kuburan Baqi, yang keempat berziarah kepada Masjid Al-Quba atau Masjid Quba. Kenapa ikhwani afidhakumullah, kita dianjurkan untuk menziarahi masjid ini karena tiga sebab. Yang pertama, Quba merupakan masjid pondasi yang pertama kali dibangun oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau sampai di kota Madinah. Bahkan para ulama mereka menyebutkan seluruh hayat beliau, masjid pertama yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Quba. Karena ketika hijrah dari kota Madinah, Nabi alaihi salatu wassalam ketika sampai, beliau bertempat tinggal di Bani Amr ibn Auf. Dan ini merupakan tempat dibangunnya Masjid Quba, sebuah daerah milik Bani Amr ibn Auf. Dan Nabi alaihi salatu wassalam tinggal di tempat tersebut kurang lebih selama 14 hari. 14 malam. Selama 14 malam inilah Nabi alaihi salatu wassalam membangun Masjid Quba. Masjidil Haram merupakan masjid pertama di seluruh dunia yang dibangun oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi alaihi salatu wassalam setelah kerasulan dan kenabian beliau adalah masjid apa? Masjid Quba. Dahulu kecil. Kemudian setelah itu terjadi perluasan pada zamannya Uthman. Terjadi perluasan pada zamannya Umar ibn Abdul Aziz sampai sekarang. Kurang lebih luas dari Masjid Quba sekitar 5000 meter murabba. 5000 meter persegi. Bangunannya saja Masjid Quba kurang lebih sekitar 5000 meter persegi. Naam, dan ini merupakan sekali lagi masjid pertama yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, karena Nabi alaihi salatu wasallam berkesinambungan mendatangi masjid ini. Nabi alaihi salatu wasallam berkesinambungan terus menerus mendatangi masjid ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin mashiyan wa raqiba. Kata Ibnu Umar, Nabi alaihi salatu wasallam selalu mendatangi Masjid Quba pada hari Sabtu. Setiap Sabtu. Pada satu pekan. Nabi alaihi salatu wasalam mendatangi Masjid Quba pada hari Sabtu. Masyian wa rakiba. Dalam keadaan beliau berjalan atau dalam keadaan beliau mengendarai. Di dalam tambahan riwayat Muslim, fayusalli fihi rak'atain. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam salat dua rakaat di masjid tersebut. Sehingga kesinambungan Nabi alaihi salatu wassalam ini perlu kita ikuti. Sehingga bagi orang yang datang ke kota Madinah dianjurkan untuk mendatangi Masjid Quba. Kita naik taksi, kita lihat di GPS. dari masjid Nabi alaihi salatu wassalam ke masjid Quba ini sekitar 8 kilo. Sekitar 8 kilo. Kita naik taksi kurang lebih, kita naik mobil pada saat itu kurang lebih sekitar 10 menit. Sehingga ikhwani afidhakumullah, pada setiap hari Sabtu Nabi alaihi salatu wassalam jalan kaki 8 kilo. Dari masjid beliau, karena rumah di samping masjid, menuju ke masjid Quba. Masyian wa raqiba, dalam keadaan berjalan kaki atau mengendarai. Ini yang kedua. Sebab yang ketiga, yang terakhir, fadilah yang besar. Fadilah yang besar di masjid tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Usaid ibn Zuhair Al-Ansari. Dari sahabat Usaid ibn Zuhair Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, as-salatu fi masjidi Quba ka'umrah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, salat di masjid Quba, maksudnya 2 rakaat. Salat di masjid Quba seperti umrah. Allahu Akbar. Saking cintanya Nabi alaihi salatu wassalam dengan masjid ini, sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran. Yang salat di masjid tersebut, Anda akan diberikan pahala umrah. Dan ini merupakan fadilah yang besar. Maka jangan sampai ditinggalkan. Ini yang keempat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, adalah menziarahi apa? Syuhada Uhud. Amalan yang kelima, menziarahi para sahabat yang meninggal di kuburan Uhud. Dan para sahabat yang meninggal di peperangan Uhud kurang lebih sebanyak 70 orang. Dan mereka semuanya dikubur di bawah Jabal Rumah, gunung tempat para sahabat memanah, yang kemudian mereka tinggal. Dan nanti insya Allah akan sampai pada peperangan Uhud di pelajaran sirah. Para sahabat 70 orang ketika mereka wafat dikubur di belakang atau di bawah Jabal Rumat. Kemudian ikhwani afidhakumullah, ketika Mekah sering sekali diguyur hujan, kemudian pasir-pasir itu mulai berserakan. Pada zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan, mereka melihat jasad-jasad sahabat tersebut keluar dari kuburannya. Jasad-jasad sahabat tersebut keluar dari kuburannya. Sehingga jasad-jasad itu dipindahkan yang saat ini dikenal dengan sebagai Maqbarah Uhud. Kuburan Uhud yang di sana terdapat kuburannya Hamzah. Naam, kemudian Abdullah ibn Jubair. Naam, kemudian Mus'ab ibn Umair. Naam, dan dianjurkan bagi kita untuk menziarahi para syuhada Uhud. Dan Uhud merupakan gunung yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu, merupakan gunung yang cinta dengan kita dan kita pun cinta dengannya. Maka lima amalan ini disyariatkan bagi seorang muslim yang tiba di kota Madinah, menziarahi masjid Nabi, kemudian salat dan salam kepada kuburan beliau dan dua temannya, kemudian menziarahi kuburan Baqi, kemudian menziarahi masjid Quba, dan menziarahi para syuhada sahabat yang meninggal di peperangan Uhud. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ilahuna walhamdulillah.